بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada bab maja'a fi za'amu, bab tentang kata za'amu. Za'amu ini kalau kita terjemahkan kurang lebih maknanya kalau bahasa kita katanya atau orang-orang mengatakan demikian dan yang sejenisnya, dari kata-kata yang terkadang digunakan untuk kepentingan tertentu sementara dia belum tersebut, belum mengecek berita-berita itu. Ya. Disebutkan bab ini karena memang ada suatu hadis dari Nabi SAW yang mengingatkan kita dari penggunaan kata-kata tersebut dengan tujuan-tujuan yang tidak baik atau dengan cara yang tidak baik. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis dari sahabat Abu Mas'ud atau Abu Hudzaifah radhiyallahu anhuma marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanad tersebut di mana Nabi mengatakan bi'sa matiyatur rajuli za'amu, rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih, yang artinya bahwa Nabi bersabda seburuk-buruk tunggangan bagi seseorang adalah kata-kata za'amu. Orang bilang katanya begini, katanya begitu, dan yang semaana dengannya. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa perbuatan ini beliau anggap sebagai perbuatan yang sangat buruk. Kata-kata ini dipakai sebagai tunggangan atau kendaraan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ya. Di mana kata-kata tersebut? Kalau dalam bahasa Arab, za'ama itu kan suatu anggapan, ya, yang belum pasti. Beda dengan sesuatu yang yakin. Ya, dia akan mengatakan dengan pasti, dengan tegas, dengan mantap. Tapi kalau za'amu itu sesuatu yang belum pasti, belum jelas. Sehingga kalau di penggunaan kitab seperti yang tadi kita sebutkan, katanya begini. Namun disebutkan di sini oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah al-maqsud biz-za'mi adh-dhann atau qaribun minhu. Wa min aswa'i 'adatil mar'i an yattakhidha lafdhata za'amu markaban ila maqasidihi. Fa yatahaddats bi amrin aw an amrin taqlidan min ghairi tathabbutin fa yukhti. Jadi suatu berita yang masih sifatnya itu dugaan-dugaan, belum ada kepastian dan kejelasan, kemudian dia pergunakan cerita tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu yang dia maukan, sehingga dia berbicara tentang suatu perkara hanya ikut-ikutan dengan berita yang tersebar tanpa melakukan tasabut, tanpa dicek dulu kebenarannya, lalu dia pun salah dalam penukilan-penukilannya. Nah, jadi ini yang dimaksud ya. Kalau sekedar kita mengatakan katanya ya, tapi tanpa maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang buruk, kemudian kita pun mengatakan hal tersebut dengan kita juga tidak menjazm, tidak memastikan ya, sehingga kita juga menerangkan kepada pihak pendengar bahwa ini perkara yang masih perlu dicek terlebih dahulu. Tentu penggunaan yang seperti itu insyaallah enggak ada masalah, tapi maksud daripada hadis ini adalah ada sebagian golongan yang biasa ya, biasa menggunakan kata-kata itu, biasa menukil berita tanpa dicek dulu, sehingga sering keliru dan mungkin punya tujuan-tujuan tertentu dari penukilan-penukilan tersebut. Nah, Nabi SAW mengatakan ini perbuatan yang sangat buruk. Tidak semestinya seorang muslim bersikap demikian. Oleh karenanya di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hujurat tentang tatabbut. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kalian suatu berita yang dibawa oleh seorang yang fasik, fatabayyanu, maka tabayyanu, diperjelas dulu. Ya. Nah, di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan pengecekan suatu berita ketika yang membawa berita itu adalah seorang yang fasik. Disebutkan bahwa ayat ini ada sababun nuzul, ada kisahnya dulu, ya. Kisah tersebut adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat untuk mengambil zakat, untuk memungut zakat dari Bani Al-Mustalik. Ya. Bani Al-Mustalik mereka belum lama masuk Islam. Karena mereka sempat berperang melawan Rasulullah, kemudian mereka tunduk, kalah. Namun pada akhirnya mereka banyak yang masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, Rasulullah SAW menerangkan tentang kewajiban-kewajiban Islam, diantaranya zakat. Maka diutuslah seorang dari sahabat Nabi untuk memungut zakat dari Bani Al-Mustalik. Pergilah orang tersebut, yang ternyata orang ini di masa dulunya pernah ada permusuhan dengan Bani Al-Mustalik. Ya, maka berangkatlah dia. Dari pihak Bani Al-Mustalik menyambut dengan sangat gembira. Akhirnya mereka secara berbondong-bondong menyambut utusan Rasulullah, ya, dengan gembiranya, dengan semangatnya. Karena ini utusan Rasulullah, maka mereka berbondong-bondong menyambut. pergilah dalam jumlah yang besar untuk menyambut kedatangan utusan Rasulullah. Nah, dari pihak sahabat yang diutus Rasulullah ternyata salah paham atau memperkirakan suatu perkiraan yang salah, dugaan yang keliru, berdasarkan mungkin dahulunya pernah punya permusuhan dengan Bani Mustalik. Ketika jumlah besar yang menyambut dia, dia menyangka, wah, ini pengkhianatan, saya bisa dibunuh mereka. Nah, karena mungkin tadi masa lalu, akhirnya dia justru balik. Melihat orang begitu banyak, takut balik dengan anggapan mereka berkhianat dan akan membunuh saya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan, ya Rasulullah, mereka ya mau membunuh saya. Laporannya seperti itu, berdasarkan analisa, bukan analisa, bahkan perkiraan dia, ya, dugaan yang salah terhadap Bani Al-Mustalik. Maka Rasulullah SAW hampir-hampir mengutus utusan untuk menyerbu Bani Al-Mustalik karena berita yang dibawa oleh utusan tadi. Walhamdulillah, dari pihak Bani Al-Mustalik segera datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ya, Anda mengatakan bahwa Anda ingin mengutus seseorang kepada kami memungut zakat. Maka kami menunggu. Tapi kami melihat ternyata ada seorang balik. Ya. Ada apa sesungguhnya? Apakah Anda marah terhadap kami? Ya. Sehingga terjadi yang seperti ini. Ada perintah baru untuk kembali dan mengurungkan niat sahabat tadi untuk memungut zakat. Nah, datang utusan dari Bani Mustalik seperti itu. Akhirnya Nabi SAW disebutkan dalam Tafsir Al-Baghawi bahwa Nabi SAW belum begitu percaya sepenuhnya kepada Bani Mustalik. Akhirnya mereka pulang dan Nabi mengatakan kepada Khalid bin Walid, mengutus sahabat Khalid bin Walid, sahabat yang lain tentunya, bukan yang pertama. Kata Nabi kepada Khalid bin Walid, coba kamu pergi ke Bani Al-Mustalik dengan sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan mereka. Coba dengarkan, ya, kalau ada syiar-syiar Islam dari mereka, maka lanjutkan perjalananmu untuk kemudian mengambil zakat. Tapi kalau ternyata tidak ada syiar-syiar Islam di sana, berarti mereka memang berdusta, mereka berkhianat. Akhirnya Nabi SAW mengutus Khalid tersebut dan Khalid pun datang sesuai dengan pesan Rasulullah dan terdengarlah dari mereka suara adzan, sehingga Khalid pun mantap kalau begitu memang terjadi kesalahan penukilan berita ini. Ya, sehingga Khalid terus melanjutkan perjalanan dan mengambil zakat dari mereka, dan mereka ternyata memang orang-orang yang sudah benar-benar tunduk kepada Islam. Maka turunlah kemudian ayat ini mengingatkan bahwa kalau datang suatu berita harus benar-benar dicek, lebih-lebih dari orang yang belum sepenuhnya dipercaya. Karena bisa kita bayangkan kalau ternyata ya berita yang salah tersebut menjadi landasan, bisa terjadi peperangan antara Nabi dengan Bani Mustalik kembali, padahal Bani Al-Mustalik sudah tunduk kepada Islam, dan ini kan sesuatu yang sangat membahayakan. Nah, jadi kalau begitu prinsip ya mengecek suatu berita ini adalah sangat-sangat penting, dan ini perintah ayat Al-Quran, terutama ketika berita itu datang dari seseorang yang belum sepenuhnya kita percayai. Ya, di sini dikatakan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayatnya, in ja'akum fasikun binaba, bila seorang yang fasik datang membawa suatu berita. Sebaliknya juga, ulama kemudian mengambil suatu kesimpulan, tapi kalau yang membawa berita orang yang sudah sangat dipercaya fiqah, ya, dia bukan orang yang fasik, dia bukan orang yang keliru kalau membawa berita, ya, telah teruji kejujurannya dan kesolehan agamanya, maka bisa langsung diterima karena dia bukan seorang yang fasik. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan pula dalam ayat Al-Quran pada surat An-Nisa peringatan, ya, penyebaran-penyebaran dan penyampaian-penyampaian berita, lebih lagi kalau itu mengenai perkara-perkara besar, ya. Lebih-lebih lagi kalau itu suatu perkara yang besar, perkara yang mungkin menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, perkara yang mungkin menimbulkan suatu bahaya besar. Kalau seperti itu juga lebih berhati-hati lagi, ya, lebih berhati-hati lagi dalam menukilkan beritanya, ya. Disebutkan dalam ayat tersebut In ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'ubi walau radduhu ilal rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, ya. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa bila datang, ya, suatu perkara yang menimbulkan atau terkait dengan suatu keamanan atau suatu ketakutan, orang-orang yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, mereka itu begitu mudah menyebarkan ada'ubi, menyebarkan ke tengah-tengah umat tanpa dilakukan sesuatu yang semestinya mereka lakukan, yaitu walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Seandainya mereka sampaikan kepada rasul terlebih dahulu atau disampaikan kepada ulil amri di antara mereka, maka la'alimahul ladzina yastambitunahu minhu. Orang-orang yang mampu mengambil kesimpulan akan mengambil kesimpulan darinya, ya, sehingga mereka yang akan menentukan penyebaran berita dan informasi tersebut, apakah layak disebarkan atau tidak, perlu atau tidak, ya, kalau disebarkan berita tersebut seperti apa bentuknya. Nah, ini bisa menjadi wewenang orang-orang tertentu, ya, tidak semua orang sembarangan menyebarkan berita-berita seperti itu, apalagi, ya, sesuatu yang menimbulkan perkara-perkara besar. Nah, jadi dalam ajaran agama kita, ya, dalam penyebaran berita-berita itu ada etikanya, ada aturannya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang bisa merusak keamanan atau merusak bahkan lebih daripada itu, ya, tatanan masyarakat yang lebih luas lagi. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka dari itu bab kita ini, ya, menegaskan tentang hal tersebut. Jangan sekedar, ya, katanya-katanya yang belum bisa dipegangi berita-berita tersebut. Dan jangan sampai maksudnya ini menjadi suatu hal yang biasa dilakukan, ya, tanpa mempertimbangkan akibat daripada berita-berita itu. Disebutkan pula oleh penulis di sini surat An-Nur ayat yang ke-15, ya. Ini sebagai salah satu contoh, ya, penyebaran informasi yang salah dan berakibat fatal. Pada surat An-Nur ayat yang ke-15, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Ayat ini terkait dengan kisah yang diistilahkan dengan hadithatul ifk, kejadian berita dusta, yakni tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang sangat-sangat kotor, keji, yaitu tuduhan berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, berita ini seperti yang tadi kita contohkan dalam hadis dan ayat yang kita baca sebelumnya. Berita yang itu adalah berita besar. Bagaimana tidak? Kalau hanya menyangkut seorang mukmin atau mukminah yang biasa, artinya orang biasa, disebarkan bahwa dia berzina, itu sudah hal yang sangat gempar, ya. Bukan hanya zaman dulu yang ketika itu kehormatan begitu terjaga. Zaman sekarang pun kalau ada berita seperti itu akan heboh, ya, di kampung fulan berzina, itu sudah heboh. Bagaimana kalau berita itu terkait dengan ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ya. Yani enggak terbayangkan bagaimana apa gemparnya di zaman itu. Berita tersebut jelas terkait dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat muslimin di saat itu. Ternyata dibawa oleh siapa? Dibawa oleh seorang, ya, bukan lagi fasik, dia adalah munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Berita yang dibawa oleh seorang yang lebih daripada fasik, bahkan dia munafik. Hanya saja, ya, mungkin di tengah kaum muslimin dia tentu teranggap sebagai bagian daripada muslimin. Ya. Tersebarlah berita tersebut. Dan memang disebarkan dengan sengaja karena memang dia punya tujuan-tujuan yang buruk. Akhirnya menjadi kegelisahan di tengah masyarakat muslimin, lebih-lebih yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, ya, baik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan istrinya, dan tentunya para sahabat-sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat sedih, ya, sangat-sangat sedih sekali, sampai Nabi minta pendapat beberapa sahabat, sampai sebagian sahabat pun punya usulan ceraikan saja Aisyah. Yang ini luar biasa, ya, sesuatu yang sangat berefek negatif pada keluarga Nabi dan para sahabat ketika itu radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Italaqawnahu bi'alsinatikum." Ingatlah ketika kalian menerima berita-berita itu. Karena memang ada, ya, ada yang menerima. Bukan dari munafik. Kalau dari munafik memang, ya, itu suatu hal yang menjadi program mereka untuk mengacaukan kondisi kaum muslimin. Tapi ada dari kalangan sahabat yang baik, bahkan dari kerabat Abu Bakar As-Siddiq yang termakan oleh berita itu. Ya, artinya menerima berita itu seperti Allah katakan, "Italaqawnahu bi'alsinatikum." Kalian terima, kalian sebarkan dari mulut ke mulut, ya, melalui lisan-lisan kalian, "Wa taquluna bi'afwahikum." Kalian ucapkan dengan mulut-mulut kalian, "Ma laysa lakum bihi ilmun," sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Enggak punya ilmu. Apa dasarnya ilmu yang yakin bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina? Na'udzubillah. Tidak, sama sekali. Terus dasarnya apa? Seperti kata Allah, "Laisa lakum bi ilm." Hanya apa? Katanya. Ya. Kata fulan, sumbernya ternyata ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau dirunut terus, dari siapa? Dari fulan, dari fulan, dari fulan, ujungnya semuanya ke Abdullah bin Ubay bin Salul, si munafik tersebut. Nah, Tapi nyatanya itu berita tersebar, diterima oleh sebagian dan disebarkan melalui lisan ke yang lainnya. Wa tahsabunahu hayyina, kalian mengira bahwa itu perkara yang enteng, ya, sekedar bawa berita, menyampaikan berita. Kalian mengira itu sesuatu yang ringan, remeh. Wa huwa indallahi azim, padahal itu di sisi Allah perkara besar. Itu di sisi Allah perkara besar, ya. Dan oleh karenanya kata ulama, ya, setelah turunnya ayat yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut, kalau ada yang masih mengikuti tuduhan ini, mengatakan Aisyah jatuh dalam perbuatan zina, dia kafir. Dia kafir terhadap Allah Azza wa Jalla, bukan lagi muslim. Nah, jadi ini perkara bukan remeh. Aisyah pun ketika begitu sedih, ya, beliau sangat berharap, ya, kalau ada sesuatu dari Allah yang menunjukkan bebasnya dia dari tuduhan itu, terutama agar Nabi SAW, ya, mendapatkan wahyu, walaupun sekedar mimpi, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu, beberapa ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nur, ya, beberapa ayat Al-Qur'an turun yang dengan jelas menunjukkan bebasnya Aisyah dari tuduhan tersebut. Aisyah sampai mengatakan, sungguh urusan saya ini lebih kecil, ya, untuk diturunkannya ayat-ayat itu mengenai saya. Yani turunnya ayat terkait dengan saya terlalu besar. Saya hanya berharap Nabi SAW melihat dalam mimpinya, yang itu juga wahyu sebetulnya, ya kan, bahwa saya tidak sesuai dengan tuduhan tersebut. Itu sudah cukup bagi saya. Ya. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa perkara itu di sisi Allah besar. Allah tidak sekedar menurunkan wahyunya melalui mimpi nabinya, tidak. Bahkan Allah turunkan sekian banyak ayat dalam surat An-Nur mengenai Aisyah radhiyallahu anha yang bebas dari tuduhan keji tersebut. Jadi perkara ini seperti yang Allah katakan, jangan dianggap remeh. Tahsabunahu hayyina, kalian anggap enteng, enggak ada beban ketika menyampaikan cerita berita yang mengandung tuduhan besar itu. Wa huwa indallahi azim, padahal itu di sisi Allah besar. Ya. Nah, kita pun tentu mengambil pelajaran dari itu. Terkadang urusan, ya, kita semua muslimin, ya, yang apalagi zaman sekarang begitu mudah menukil berita yang diistilahkan dengan hoax, ya, begitu mudah dan sangat-sangat mudah menukil berita yang macam-macam isinya, yang sebagiannya perkara-perkara besar. Kita anggap enteng, ringan, tinggal share lagi, ya, di copy paste, kirim. Tidak ada beban setelah itu berpikir apa akibatnya. Ternyata tidak sedikit gara-gara seperti itu, ya, akhirnya menimbulkan perkara besar yang sangat menakutkan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini beberapa pelajaran yang mesti kita ambil darinya, ya. Dan semuanya itu kembali kepada perkara yang awal tadi, hanya berdasarkan katanya dan katanya, tidak ada tersebut. Nah, ini sangat berbahaya. Mungkin sudah maghrib, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada maghrib. Waduh.